Luwun sewu para rawuh, keranten panjenenganipun Bapa Ki Haji Anwar Zahid sampun kepareng rawuh. Nyuwun wekdal rumiyin badhe paring mawaid dhateng kita sedaya wonten kesempatan menika. Nyuwun pangapunten Pak Haji Afandi mangke atur pasrah dipunlaksanakaken sa paripurnaning Bapa Ki Haji Anwar Zahid paring mawaid. Para rawuh sewu para langkang satu dat kinurmatan. Semoga kita diraken adi coro Ma'widatul Hasanah ingkang badhe kawedhar jenengan pun Bapak Kiai Haji Anwar Zahid saking Bojonegoro. Dumateng panjenenganipun menawi sampun samato karya Allah aturaken. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan kon jawab salam. Peti keselak wajib bunti jawab salam kalih mangan mangan adekai apun ten wajib ya pun ngeten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الفتاح وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل النجاح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ركن الصلاح وعلى آله وأصحابه ذوي الفلاح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد سعادة الأفاضل علماءنا الكرماء وزعماءنا الأعزاء ingkang sangat kula takzimi kula suwuni pangestu lan pendungo saha ingkang tansah dipun mulyakaken Allah para alim para kiai para ibu nyai masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh sahibal walimah panjenenganipun Bapak Haji Ali Rahman saha ingkang garwa sagotrah kaluwarga agung ingkang sinubagya manten kekalih ingkang berbahagia lan sesarengan kita dongaaken barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya tamu undangan ingkang kula hormati ghafara wa rahimakumullah wonten ing kalodhangan siang punika kula panjenengan sami kasuwun dari anyak saya ini paring iki pangestu saha pendonga abdul nikah ingkang sampun kalaksanakaken kala wau enjang mila ra direken no. Maksudul a'zam saking Pak Haji Ali Rahman sekeluarga kulon jenengan pun suwuni pendonga mila monggo donga donga niku donga napa nggih donga niku iya donga ngene iki aku mancing perhatiane sampean sik pancet konsentrasi nang panganan donga niku perintahe Gusti Allah kula sampean diperintah donga nggih monggo Ra direken tenan aku. Kula sampeyan diperintah ndonga nggih monggo. Ndonga sing kathah, ndonga sing sregep, ndonga mbuh dituruti mbuh enggak, pokoke diijabahi apa gak diijabahi niku urusane Gusti. Kula sampeyan sing penting. Pun kula terangke sithik babagan ndonga kersane kula sampeyan mboten keliru, tompo, mboten salah paham. Luwe-luwe susah, sedih, putus asa, bahkan suudzon tenggene Gusti Allah ketika kita doa enggak diijabahi Allah. Nyuwun mboten dikabulno Gusti Allah. Kersane mboten suudzon ten Allah. Dengan dasar berpijak ayat Quran likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Awas keselak lu ya. Agar supaya kalian tidak putus asa dari sesuatu yang gagal kalian dapatkan dan tidak merasa tinggi hati, bangga diri terhadap sesuatu yang berhasil kalian raih. Nek gagal ojo putus asa, nek berhasil ojo bangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sering tak senggai ben keselak. Ngeten Bapak Ibu mantan kekalih, umpama panjenengan donga ten Gusti Allah, wis suwi oleh donga nang Allah, lawas oleh nyuwun nang Gusti Allah, ya wis usaha netepi syarat-syaratte donga, tapi kok gak dituruti karo Gusti Allah, gak dikabulno dongane karo Gusti Allah. Ngono ku sampeyan aja susah, aja sedih, aja cilik ati, langkung-langkung putus asa. Jangan, gak dituruti karo sampeyan karo Allah. Gak dikabulno dongane sampeyan karo Gusti Allah. Iku bukan berarti kok Gusti Allah geting karo sampeyan. Durung karuan mergo Gusti Allah benci karo sampeyan. Mboten. Kadang-kadang saking sayange Gusti Allah karo sampeyan, saking cintane Gusti Allah karo sampeyan, mula donga sampeyan gak diijabahi. Permintaan sampeyan gak dipenuhi, penjaluan sampeyan gak dituruti, mergo Gusti Allah cinta karo sampeyan. Wong dongpreng, wong duduk nek diomongi ngene iki mesti bantah. Masa. Nek wong panten cinta kok gak dituruti, lak ngoten to. Cinta kok gak dituruti. Oke, Ibu. Ibu. Cinta itu kan enggak selamanya harus selalu menuruti, sayang. Kadang-kadang enggak nuruti itu bukti dari cinta. Lek bahasane kitab Hikam, al-man'u 'ainul 'ata. Kacegah sangka paweweh itu justru malah hakikatnya pemberian. Cuma modele sampean ra konsentrasi ya kejeron bahasen ngene iki ra kira gaduh. Wis tak kei gambaran mawon. Bukti bahwa cinta enggak selamanya harus selalu menuruti. Kula tanglet jenengan jawab, keselek ya wis. Ibu jenengan cinta kali anak napa mboten? Bapak-bapak jenengan cinta kali anak napa mboten? Oh, tibake wong lanang kene iki ganteng-ganteng tapi do bisu. Wis rambut jawab ya wis. Pasti namanya orang tua cinta anak mesti. Jenenge wong tuwa cinta anak, lek ana wong tuwa kok gak cinta anak iki wong tuwa gendeng. Pasti panjenengan cinta anak. Terus saniki kula takon, umpama jenengan duwe anak cilik, sek umur 7 taun, nyuwun ten panjenengan, njaluk nukokno sepedah motor, kira-kira ditumbasaken napa mboten? Dituruti napa mboten? Napa kok gak ditukokno? Kok ora nduwe dhuwit? Iki masalahe dhuwite ana, Bro. Kamu yang sampean gak tau nyekel duit ngono. Duit ana. Anak jalo ana kono sepeda motor. Apa kok mboten dituruti? Apa mergo jenengan keting kalih anak? Apa mergo jenengan benci kalih anak? Boten, yang mergo jenengan sayang karo anak, mergo jenengan cinta karo anak. Nung anak seumur 7 tahun, njaluk nukokno sepeda motor, ditukokno temen, dituruti temen karo wong tuane. Iku wong tuwa gak sayang anak, iku wong tuwa gak cinta anak, malah mencelakakan anak. Tukokno temen, ditumpaki arek seumur 7 tahun jalan raya, nek numpak ngebut, banter, gas ditarik pol. Bang, terus, oek, mudiar anak. Makanya penjaluane gak dituruti orang mergo geting tapi mergo cinta. Makanya bapak ibu, saestu panjenengan kula suwun sadar atine ditata sing sae, sing ikhlas ngelenggono. Kok umpama jenengan wis suwi oleh ndonga nang Gusti Allah, ya wis netepi syarat-syarate donga, njaluk sugih, njaluk bondo donya akeh, njaluk rezeki akeh, njaluk duit akeh, lho kok gak dituruti karo Gusti Allah, ora iso sugih, pantes melah. Timbang gak direken melah. Aja sedih. Iku tandane sampean disayangi Gusti Allah. Tandane sampean dicintai Gusti Allah. Mulane sampean ora didanal sugih, sampean didadekno melarat. Mergo umpama sampean kok didadekno sugih, dikai donya akeh, dikai duit akeh, sampean ora kuat, keberkahan donya sampean malah mencret. Maka nikmatilah kemelaratanmu, oke? Okay? Halo. Paham napa mboten? Padha karo ngeten, Bu, Bu. Bu. Pakai gambaran realita kehidupan biar mudah dipahami. Misale Ibu, nggih, Bu. Awan-awan sampean tempat lungguh ana terase omah. Lenger-lenger. Terus ana wong ngamen, Bu. Wong ngamen kok wong njaluk duit. Yen napa mboten? Niku gambarno, niku ibarate wong donga. Ana wong ngamen, Bu, njaluk duit nang ngarepe sampeyan. Sing ngamen niku wong lanang, Bu. Isih enom, rupane nggo anteng. Ambune wangi, sopan, senyumnya manis, suarane enak, lagune merdu. Sama nyawang karo kiyer-kiyer, kemecer, atine dok-dok diluk-diluk ngelek itu. Bu. Kira-kira iki langsung sampean gawe duit apa sampean enteni sak marine lagune, Bu? Ya ora trimo sak marine lagune yang njaluk imbuh barang. Nek perlu ditebas sak wong-wonge. Mas, gak usah ngamen nanti-nanti, Mas. Nek kene ae, Mas. Beres-beres, Mas. Ora langsung digawe ora kok mergo sampean muring-muring, ora kok mergo sampean gething, ora kok mergo sampean benci, mergo sampean kesenengan. Iki nek langsung digawe ngalih kelangan sampean. Bu. Terus esuk ana maneh wong ngamen. Ini orang lanang, Bu, cuma orang yang lebih tua, rupanya elek, jembure, terus ada merongos, udah ada ngontok. Ambune tengi, penguk, ngelek kau wajud, bel, bel, bel. Kecuti rauh mumai kelek, orang standar internasional. Kecuti vidini wa dunia wal akhirah. Suaranya jebrak, lagunya rapau enak, elek nyanyi dunia mumprat-mumprat. Muruh-muruh yang canggamnya, Bu. Ini kira-kira, sampean teni samarine lagune apa langsung sampean gawe duit? Ora trimo langsung ya ora oleh nyanyi bareng ngono. Ora usah nyanyi, rebeki kuping. Lho duit. Nang ngalih. Langsung sampean paringi, mboten mergo sampean kesenengan, mboten mergo sampean cinta, tapi mergo blenek. Iki nek gak dikeki bahaya nglibet. Iso-iso nginep bareng ngono. Ngerambut sampean. Nane langsung dikai benang nyingkrih, benang mirih. Nah, sekalipun demikian, aturane wong donga niku kudu mantep tur yakin dongane diijabahi dening Gusti Allah. Wong donga niku mboten angsal mamang, mboten angsal ragu-ragu, kudu mantep, kudu yakin. Kados dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin lahin. Ud'ullaha, padha ndonga sira kabeh ing Gusti Allah, padha nyuwuna sira kabeh marang Gusti Allah. Ini satu pelajaran, memohon apapun hanya boleh kepada Allah, tidak boleh meminta kepada selain Allah, tidak boleh meminta kepada selain makhluk. Jaluk tulung nang liyane Gusti Allah niku ora oleh. Niku termasuk asyirku fisti'anah, syirik di dalam mohon pertolongan. Pokoknya nyuwun napa mawon kudu langsung ten kene Gusti. Kula sampeyan wis ikrar ten Allah, gak tanggung-tanggung mulai ikrar. Sedina suwengi minimal ping 17. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Aman ngomong nastain ngono ra iso. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar kita kepada Allah. Minimal sehari semalam kita baca 17 kali. Kapan? Ya ketika sholat. Sholat fardu, sholat maktubah, sehari semalam 5 waktu. Jumlah rokaate 17. Tiap-tiap rokaat mesti maca Fatihah. Di dalamnya ada satu ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luwe-luwe nek sholat sunai ya sregep, ya rawatib, qabliyah ba'diyah, ya duha, ya hajat, ya tahajud, ya witir, sregep sholat sunnah, kaya wong kedongpring. Berapa kali berarti ikrar ke Allah? Iyyaka namung ing panjenengan ya Allah na'budu, kula nyembah, kula ngabdi, kula ngibadah. Wa iyyaka lan namung ing panjenengan ya Allah nasta'inu, kula nyuwun pitulungan. Niki harus ditegaskan kembali di zaman akhir niki. Soalnya saniki kathah tiyang sing iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Ini yang guyu yang orang mangan, ini kono orang gadek. Ini macam berenda wae. Halo bro, sembrono. Bu, mbah. Termasuk sampean, jaluk duit belanja kudu langsung nang Gusti Allah. Ora oleh jaluk nang padha menungso ne. Mulane sampean gak entuk, gak oleh. Jaluk duit bojo nang gone jaluk duit belanja nang gone bojo sampean. Soale bojo sampean yo menungso. Setuju pak? Pakai teorine bu, jaluk duit belanja langsung nang Gusti Allah. Keturutan. Teorine, sampean lek jaluk, lungguh jejer bojo sampean. Nanti njaluk duit belanja nang Gusti Allah, sing banter lek ngomong petno kupinge bojo sampean. Ya Allah, kula nyuwun duit damel belanja, ya Allah. Lek mboten enten duwite bojo kula, kula mboten saged belanja, bojo kula mboten ngemplok, ya Allah. Insyaallah engko bojomu ak meringis. Iya, iki lho, nyah. Kontan. Terus wa antum muqinuna bil ijabah. Kale utawi sira kabeh iku ngiyakini kelawan disembadanine donga. Wong donga niku kudu yakin mantep lek dongane dituruti Gusti Allah. Mboten oleh ragu-ragu, mboten oleh mamang. Pun donga apa kanggo kemanten ngenten niki? Mboten enten sing paling afdol. Kita dongane kanggo manten kejaba barokah. Sembung barangnya barokah. Ngalami urip model piye wae barokah. Dadi apa wae barokah. Nyambut gawe apa wae barokah. Baro. Iki rahasiane dongane Kanjeng Nabi wau, barakallahu laka wa baraka alaika. Laka niku manfaat, alaika iku melarat. Laka iku enak, alaika iku gak enak. Enak gak enak tetep barokah. Dalam keadaan waras barokah, keadaan loro barokah. Lorone iku ndadekno barokah, ndadekno kebagusan. Sugih barokah. Melarat barokah. Wis to ngalami urip model piye wae, seneng, senenge ndadekno kebagusan, barokah. Susah, kesusahan sing dialami iku yo ndadekno kebagusan, barokah. Mergo laka karo alaika itu artinya barokah iku ora kudu enak. Lek pahamane sampean modele barokah iku kan sing enak. Enggak kudu ngono. Makane lek saya lebih condong ke arah nikmat. Nek sing sampean maksud enak mboten pas. Lek nikmat yo. Nikmat karo enak iku beda. Nikmat itu kadang-kadang gak enak kok Bu. Gak enak tapi nikmat. Nikmat itu gak terus enak tok mboten. Kadang-kadang nikmat itu ya soro, kadang-kadang nikmat itu ya rekoso, kadang-kadang nikmat itu ya nyusahno, tapi ndadekno nikmat. Sese, kula nate tanglet tapi jenengan jawab. Dijiwit niku enak napa loro? Loro, tapi delok-delok sing jiwit. Lah sing jiwit ngene-ngene iki lara pol. Saman kok dijiwit arek-arek ngene iki lara kemeng, tapi lek sing jiwit aku kan enak. Rasane guyang-guyu. Lihat-lihat yang nyubit dulu, yang nyubit siapa? Kalau yang nyubit orang yang dicintai, cubitan didasari dengan rasa cinta, ya tetap sakit, tapi terasa nikmat. Gak loro jadi sopo, ya tetap loro, tapi kerasa nikmat. Dan sing nyubit wong sing disenengi lho, ambok nganti siset gosong njarno, malah diambakno aja. Gawe kenang-kenangan. Dawudana kancane, aku bar dijiwit areke. Sakit tapi terasa nikmat. Bu. Bu. Wong hamil niku rekoso napa mboten, Bu? Wong hamil niku payah napa mboten, Bu? Payah, tapi kan kerasa nikmat. Nek sing dikandung anake bojone sing ditresnani. Kalau yang dikandung anak suami yang dicintai, nikmat. Rekoso tapi nikmat. Ambek bayine nyaduhi weteng teyel-teyel, tambah guyang-guyu. Jajal wetenge sama disaduhi tah tah ngene. Enggak sampean telatu. Payah, rekoso, tapi terasa nikmat. Wong bayi nyaduhi weteng teyel-teyel, sing lanang turu le digugah, "Mas, Mas, Mas, melek dulu ta, Mas? Melek dulu ta, Mas?" Opo to, Dik? Iki lho garapane sampean, Mas, Mas polae. Seneng bahagia. Itu sakit tapi terasa nikmat. Tadi reken ya wis pokoke ngomong. Jadi yang selama ini sampean anggap betapa barokah itu adalah rezeki yang berlimpah, kaya raya, salah besar. Nyatane ake wong sing kaya raya tapi uripe gak bahagia. Kata nama kata umbruan. Wong sing ketoke melarat, ketoke secara ekonomi pas-pasan bahkan kekurangan, bahagia. Kata nama kata kata jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan tanda tawa. Rasa mentep. Aku ngomong tenan. Kadang-kadang wong sugih duwite sak pirang-pirang malah mumet. Ngubetno duit iki ruwet ra karuan. Duit akeh ya tambah puyeng. Enakan sampean ra perapati nyekel duit ngono iku. Ora kaken urusan. Kadang-kadang barokah iku ketika kita lagi enggak punya duit, blas. Tanggungan kata, kebutuhan kata, utang yo kata, gek kena penyakit yang parah, kronis dan berbahaya, penyempitan pembuluh dompet, kanker lo kantong kering, gak ada duit belas lo bu, nampak duit kok 20.000, masya Allah lego. Plong, mik 20.000 budal no toko, nempur beras sak kilo, Brambang, Lombok, iwak asin. Tekan omah beras diliwet, Brambang, Lombok, tomat disambel ke iterasi, iwak asin digoreng. Liwete mateng tumplek ning gone talam. Sambel diorek dadi teplok nang dhuwure, iwak asin dibiur-biurno nang dhuwure rata. Anak-anak diceluki kemeruyuk mangan sampai resik dilatih tangan, dilatih talam, dilatih lengser. Nikmate ra karuan. Nampak dijoto si wong ngene yo lara. Padahal iku gak duit dhuwit blas lho. Bahagiane ndak karo-karuan. Makanya sering kali saya sampaikan di berbagai kesempatan ten pundi-pundi kersane tiang-tiang niku mboten terlalu hubud dunia. Mergo hubud dunia raksukul li khotiatin, pangkal dari semua kesalahan. Menurut Kanjeng Nabi ngoten, sering saya sampaikan bahwa satuan kekayaan itu bukan uang, satuan kekayaan itu bukan rupiah, satuan kekayaan itu bukan dolar, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Bahagia tempatnya di hati. Laisal ghina ghina malin walakinnal ghina ghina nafas. Ibu, maka mantan kekalih non sewu, kata kuncinya yang penting dalam hidup ini bukan kok berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri. Diulang, kata kuncinya dalam hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri. Apa artinya? Kita punya segalanya, tapi kita enggak bisa menikmatinya. Apa artinya kita punya segala sesuatu, tapi kita enggak bisa menikmati semua itu? Apa artinya awak dhewe sembarang kalir duwe, tapi gak iso ngrasakne? Apa artinya toh bapak ibu sampean duwe panganan enak, lezat, tapi gak iso ngrasakno, wong ilate sampean melentung sak kelopo. Kaya nganggur panganan enak. Bu, apa artinya bu, sama ini satu kursi luarang regane 600 juta, tapi bokongnya sama nudunen ae. Gak iso nglungguhi. Ini kursi larang rano gawene. Apa artinya zaman duwe TV wombo gedhi 300 in, tapi mripate sampean belek ra mari-mari. Bapak emas apa gunane, apa artinya zaman duwe bojo wayu semok, tapi sampean bendino anyang-anyangen terus-terusan. Penting waso. Enggak iso nikmati karenanya hubungan suami istri kalau kepingin sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, jangan bertumpu dan bersandar kepada materi. Kalau bersandar kepada materi, begitu materi hilang, sandaran hilang, orangnya pun melayang, bahagia juga melayang. Yang ini, sampean lek golek sendenan, sampean lek golek backing, golek sendenan sing ora iso ilang, golek sendenan sing awet ora iso entek abadi selamanya. Sampean kok sendenan kursi. Iso sendenan selama kursine isih ana. Kursine dijukuk, geblak. Sampean sendenan pangkat. Selama sik duwe pangkat iso gaya sampean. Pangkat entek geblak. sendenan bondo dunyo. Sok gaya nek dunyamu ije. Dunya nentek. Sendenan sing ora iso entek, ora iso ilang. Sinten? Namung Allah Subhanahu. Milo manten hubungan suami istri dalam rumah tangga jangan berdasarkan materi. Tapi sering kali saya sampaikan berdasarkan dawuh Gusti Allah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Ini modal dasar untuk litas kunu ilaiha. Gayuh rumah tangga sing sakinah. Artosipun nikah iku aja mergo rupane, bodine, donyane, gagahe, pangkate, derajate, aja. Kuwi kabeh iso entek iso ilang. Nek wis entek ilang, ilang cintane, bubrah rumah tanggane. Halo. Suami cinta istri karena kecantikannya. Cantik bertahan berapa lama? Selama masih cantik, masih cinta. Begitu kecantikan hilang, cinta melayang. Cantik kok isih enom koyo ngene-ngene iki. Lirik aneh saya medotno kolor. Semane saya neratapno jantung saya enom. Jajal sampean. Golek contoh rasa ado-ado nolehno sandinge sampean. Sampeyan yo ngono ku dadine. Sepurane mbah tepak dadi contoh. Yo ngono ku dadimu meneh. Uy, uy, bisa ayu seneng oleh telung wulan sing wedok pas masak ngail biji jeblos jarak gak kageti kok timbang ra ngreken kok tapi wong kompor jeblos gak yang ngono kunine masuk kompor jeblos ngek sing orang jeblos kebledosan kompor malah welek gosong kabeh dipegat wis ora ayu ngono ana cawe cok seneng karo arek lanang mergo gantenge sik ganteng seneng sik gagah seneng bareng oleh setengah tahun sing lanang kena stroke oh eh perot panjang mlakune semper njaluk pegat mergo ora ganteng cinta kok mergo sugiye sik sugih seneng begitu bangkrut melarat pegatan enggak boleh enggak boleh. Halo. Karenanya suami mas kasih belanja ke istri, kasih nafkah ke istri, zahir batin jangan bergantung kepada pelayanan istri. Kalau pelayanan istri baik, belanja akeh. Kalau servis istri oke dan memuaskan, uang belanja dikasih tambah. Ini perlu gelekno utangan. Dek karena semalam servisnya oke, abang puas banget. Ini abang kasih tips uang tambahan. Kaya apa ae. Tapi ketika pelayanan istri ora pati genah, servis enggak memuaskan, uang belanja dikurangi, dintit. Enggak boleh. Uy. Uy. Sama istri juga begitu. Melayani suami zahiran wa batinan. Jangan bergantung kepada nafkah yang diberikan suami. Lek belanja akeh, diapi-apikno, dilem-lem, bojone disayang-sayang, orang njaluk barang ditawani. Belanjane titik ditelatoni ae bojone. Lek ngono gawat engko. Genting. Wong wedok nage belanja, Mas, biasane 5 juta. Kome 3 juta, sing 2 juta ndi? Dere sing lanang, masakanmu ora enak. Kurangi 2 juta. Enak ya jangkep 5 juta. Lah pancen ngono Mas, aja nikahi iki, nikao Katring. Mesti enak iku masakane. Mas, biasane 2 juta kok mek 1 juta 700, jadi 300 endi? Ngumbah klambi ra resik blas. Kurangi 300, coba resik. Tak jangkepi 2 juta. Ngene sampean pancen ngono, aja nikahi iki, nikao londre. Ngelanang barang yang ngono tambah bikin kopi yang pahit kopi yang lagi rambutnya gugel tapi orang sini jadi yang beda belanja ini kurang 500 yang jalan lagi jadi yang 500 satu kali gula tak huruki gula raimu kaya orang karu-karuan tadi ganti kelambi dicukuk kotor muring-muring ngubah kelambi raro sih jadi yang beda belanja ini kurang 500 yang jalan resik jadi yang 500 satu kali diterjen pelicin buangi pelembut resik pakaianmu perlu sauntu-untumu tak resik kabeh. Ini diterus-terus no gawat. Istri melayani suami dalam hubungan intim. Wah semangat semangate, wah hot hot keng kenge. Saya sing betul ngomong stop stop, mudun sik, mudun sik, mudun sik, mudun sik. Dalam pokok mudun kurangannya 1 juta gur. Engkau dilanjut. Rambut kayak kau nang minggat. Kau kaya tahu roh yang model. Tak boleh. Siapa ngomong boleh-boleh? Makanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hubungan suami istri itu harus hubungan yang saling pengertian. Suami ngerti istri, istri ngerti suami. Terutama kelemahan-kelemahan masing-masing. Trik satu hal yang sering saya sampaikan manten tak eleng no. Ini suami istri harus ngerti biar tidak terjadi disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, khususnya mantan kekalih, ketahuilah ibu-ibu harus ngerti sebagai istri bahwa laki-laki itu sifatnya merasa dicintai apabila dipercaya. Semakin dipercaya, laki-laki merasa semakin dicintai. Beda dengan perempuan, bapak. Kalau perempuan itu merasa dicintai apabila dipuja dan diperhatikan. Ini harus betul-betul dipegang rumus ini. Ibu, ibu, karena laki-laki sebagai suami merasa dicintai apabila dipercaya, mudah curiga kepada suami. Aja gampang cemburuan. Wong lanang seneng ya jadi belani. Dan tanda bukti bahwa suami dipercaya diantaranya nek metu sak metu lungo sak lungo, gak sering-sering ditelepon, gak sering-sering di SMS. Wong lanang lungo gak kayak di SMS bojoi mureng-mureng ku. Nek gak penting ora usah telepon, ora usah SMS, oke? Okay? Wis karuan pamit genah-genah ya. Halo. Wis karuan pamit genah-genah, jam 7 isu kate berangkat. Bu, apa lek wong kene bu, lek wong duduk ya, mama. Loh. Lek wong dongpring ya pak, bu ngono ae lek duduk ya, mama. Kan sana panggilnya papa mama duduk. Lah dukan. Jangankan anak wong istri suami, suami panggil istri mama, istri panggil suami papa, kan gitu. Wong duduk mari zuhur kate berangkat pengajian. Jam 09.00 isu wis pamit nang bojone. Papa, nanti abis zuhur mama mau berangkat pengajian. Mama pamitnya sekarang aja, papa. Kan nanti papa abis zuhur mau berangkat Daud. Maka mama pamitnya sekarang, takut nanti mama enggak ketemu sama papa. Papa, mama pesen aja papa, nanti winehnya dikelompokkan. Biar besok mama enak kalau tandur. Wis karuan genah, jam 7 pamitan. Bu, aku berangkat. Engko insyaallah tekoku jam 5. Ya Pak, hati-hati. Berangkat, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis genah lho. Sik oleh 10 menit. SMS tekan di Pak. Wong lanang wis mangkel iki, Pak. Bales sing tekan dalan. Kira wong duduk ya teko embong. Oleh 10 menit SMS meneh karo sapa, Pak? Sing lanang tambah mangkel dibalesi karo menungso. Oleh 15 menit nelpon, ayo mau ana suarane wong wedok suarane sapa? Wong lanang getem ngono. Ojo gampang-gampang dicurigai lah, kasih kepercayaan. Semakin dipercaya, semakin merasa dicintai. Wong lanang, nggih Pak nggih. Eh, pokoke bapak-bapak mulai sesuk aman. Wong lanang suami harus ngerti bahwa perempuan itu merasa dicintai apabila dipuja dan diperhatikan. Maka sering-seringlah memuja istri, sering-seringlah mengelem istri dan memperhatikan. Kalau nggak percaya bapak, oke, nanti malam boleh bapak mulai praktek. Coba nanti malam bapak perhatikan istri bapak dalam-dalam. Taman pandeng, nek perlu ojok ketip. Wong wedok dipanding sing lanang kok seneng keluget keluget. Terus pandenge. Ngono to. Ompong nyawang nopo. Mau sore nyawang bojone dhewe kok gak ono. Biasane gak ngono nopo nyawang po. Ayo wong nyawang bojone dhewe. Biasane gak ngono nopo. Eta terus taman lem. Citi ae rasa agak nang lem. Duh bantere. Film. Taman lebu. Tak sawang-sawang tambah tuwek kok tambah elek. Jadi kok tambah piye? Ya apa nganggo sak nganggo bidan pantes ya printer ngeramu tawa zaman wis gak ketara nek umure wis tuwa kaya sik enom ae zaman wong kok tau nang jentik sampean masih gak ndaluk lho Pak ditawani pijeti tapi piye ngono bo dimek-mek rata sing dekok sing mentol sing ledok sing genem rata. Tapi Bapak, jangan coba-coba menyakiti perasaan perempuan. Jangan pernah menusuk hati perempuan. Tusuk yang lain saja. Perempuan kalau sudah tersakiti perasaannya, tertusuk hatinya, leworo. Nggih, Bu, nggih. Loh ya. Makanya aku bolak-balik pesan Bapak, bojo sampean masih tambah lemu, aja pisan-pisan dilokno. Ora kene. Wong wedok nang dilokno. Ora omahe sing tingkat, awak tingkat 3. Mesti mureng-mureng, timbang sampean gak iso nggakno mah tingkat ya awakku tak tingkat. Kadang wong lanang yo gregetno. Kate berangkat mantenan bareng sing wedok nggae pakaian anyar, metu glodak takon. Ya apa Pak, aku nggae pakaian iki pantes pegak Pak? Masya Allah Bu, kaya lontong ngene. Mesti ngamuk wong wedok seringkut sentiat seledot mlebu kamar nep blum mengkurep wis. Wis mengkurep ngono ku lumah-lumane angele pol. Wis susah dhewe sampean. Makane saling pengertian, padha ngertenine, belajar sambil berjalan mempelajari karakter masing-masing biar ada rasa saling pengertian. Satu, yang kedua, sing terakhir opo ora direkeno. Karo wong tuwa sing apik niku mawon pesen kula. Saestu, nek urusan ibadah, urusan nyambut gawe, yakin zaman berga udah tahu, udah berani nikah, yakin udah siap zahir batinnya. Pesen saya ke orang tua, ya wong tua kandung, ya moro tua, iku hukume padha. Ora oleh dibedak-bedakno. Wong tuane manten lanang, moro tuane manten wadon. Wong tuane manten putri, moro tuane manten kakung. Hukumnya sama, enggak boleh dibeda-bedakan. Ingat, ridallah fi ridal walidain. Allah kate ridho nang menungso ku nunggu wong tuwae. Lek wong tuwae ridho, Allah ridho. Tapi wong tuwae gak ridho, Allah gak kira ridho. Mula wong anak iku aja sampe ngelarakno wong tuwa. Anak iku aja sampe ngelakno wong tuane. Masih yo wong tuane salah. Halo. Wis mundak peteng aku malah gak ketok. Ngapunten wis langsung ae Mas Mbak sampean mau dikai ilmu karo juru rias. Ngapunten wau lak ana acara sungkeman nggih napa mboten. Ya sungkem nang wong tuwa ya sungkem nang para tuwa. Bapak ibu kandung, bapak ibu mara tuwa, sungkeme padha. Nglesot, lunggu ndoprok, nyucuk tangan, ngerangkul dengkul. Lah ngoten to wau, Mas. Sampean pas sungkem nenggone Pak Kaji mung sampean muni piye? Saman pas sungkem wau lo ngomong nopo menengae iku salahe engko balenano maneh ning omah sungkem nenggene Pak Kaji cucuk cium tangan beliau rangkul dengkule saman matur sing sae ngapunten Bapak Moro Sepuh yo gane jenengan badhe kula etet-etet yo gane jenengan badhe kula eker-eker ngapunten kula mboten derek ngramut mboten derek gula wenta roh-roh siap pake matur suwun kula jenengan paringi pendamping hidup nyuwun palilah nyuwun pandonga lan pangestu mugi-mugi anggen kula mangun bali wis membina rumah tangga kalih putri panjenengan tansah pinaringan rahmat pinayungan ridho lan barokahipun Gusti Allah. Artine nopo mawon ojo nganti ninggal wong tua musyawarah jaluk pertimbangan jaluk petunjuk jaluk pituduh jaluk pangestu jaluk pendonga nang wong tua insyaallah mangke sedayanipun pinaringan barokah lek kate putus karo wong tua ing qata'a nuruh maka akan terputus cahayanya, terputus pula barokahnya. Iku sing ning donya, apa maneh ning akhirate? Aja arep-arep bahagia, aja arep-arep mlebu swarga. Al-as liwalideh, anak sing wani karo wong tuwa nglarakno wong tuwa, donya akhirat gak mungkin oleh kenikmatan, gak mungkin oleh kebahagiaan. Muga-muga sing kula aturne wonten manfaate. Pun timbangane ora patek direken.